Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'da. Wa mithlu kada fil asahi karaba wa tarku an ma'di syuru'i wajaba. Ka'ansha'a sa'iqu yahdu wa tafiq, kada ja'altu wa akhadtu wa aliq. Man yu'id. Wa mithlu kada alwaw istignaf, mithlu khabar muqaddam wa huwa mudaf. Kada qusida lafzu mudafun ilaih fil asahi jar majrur muta'alliq bi mithl karaba qusida lafzu mubtada makhar wa tarku amma di syuru'i wajaba alwaw atifah wa tarku mubtada wa huwa mudaf an qusida lafzu mudafun ilaih ma' dhurfun dhurfun makan mansub muta'alliq bi tark wa huwa mudaf anna fi syuru wa hadhi mudafun ilay wa huwa mudaf asyuru mudafun ilay wajaba fi al-nadb mabni ala al-fath wa al-alif al-idghaq wa fa'iluhu dhamir mustatir fi jawaz at-taqdir huwa yaud ila tark wa jumla fi mahalli raf'in khabar dan semisal kada pat menurut pendapat yang paling benar yaitu adalah karoba dan meninggalkan an bersama afalus syuru itu wajib. Amithlu kada fil asahi karoba wa tarku an ma'di syuru'i wajaba. Karoba itu seperti kada. Ya, menurut pendapat yang sahih. Qawluhu fil asah yushiru ila al-khilaf fih. Ya. Ma huwa al-khilaf? Ya. Ya, santab rawafik. Ya. Ada pensiba waih. Itu tidak menyebutkan. Ya, karoba kecuali dalam keadaan kosong dari an. Tapi indal musannif, ya, bahwasanya pergandingannya khobar karoba dengan an itu yang paling banyak. Ya, apa? Kosongnya khobar karoba dari an itu yang paling banyak. Kemudian pergandingannya khobar karoba dengan an sedikit. Ya. Kemudian wa tarku an ma'di syuru'i wajaba. Contohnya tadi apa? Mithlu kada fil asahi karaba. Ya, yang biduniannya karaba al-qalbu min jawahu yadhubu hina qala al-usyatu hinun wububu. Kemudian ya. Ya, yang bergandengan dengan annya, yakni khabar karaba yang bergandengan dengan an, contohnya saqahadul ahlami sajlan 'ala dhama wa qad karabat a'naquha an taqatta'a. Ya. Ya, Hasan. Coba di ya, nanti lah tanggung simpulannya. Wa tarku an ma'di syuru'i wajaba. Contohnya? Bebas contohnya. Ya. Ya. Tawafiq Zaidun. Ya. Yadhhab. Zaid mulai berangkat. Ya. Ini fahamnya coba ya. Amitlu kada fil asahi karaba. Ya. Karaba itu seperti kada. Menurut pendapat yang lebih sahih. Yaitu apa? Khabarnya seringnya tidak bersambung dengan an. Tapi kadang bersambung dengan an. Ya. Adapun si bawah hanya apa? Mengharuskan ya. Bahwasanya karoba itu khobarnya harus bergandengan dengan an. Seperti apa itu? Haro dan ikhlaulaqa. Ya kan? Haro ikhlaulaqa harus kan? Untuk diikuti atau bersambung khobarnya dengan an. Ikhlaulaqa disama antum zir. Ya. Kemudian ka'ansha'a sa'iqu yahdu wa tafiq. Kada ja'altu wa akhaltu wa aliq. Ka'ansha'a al-kaf jar liqaulil mahdhuf ansha'a fi'lun fi'lun mad naqis mabniun 'ala al-fath ila mahalli al-i'rab as-sa'iqu ismu ansha'a marfu 'ala madrafi 'adama dhahir 'ala akhirih yahdu fi'lun mudhari marfu'un 'ala madrafi 'adama al-muqaddar 'ala al-waw ma'na min dhuhuriha الثقل وفاعله ضمير مستتر فيه جواز نقدره ويعود إلى السائل وتصق معطوف على أنشأ كذا جعلت جار ومجرور متعلق بخبر محذوف بخبر مقدم محذوف بمحذوف خبر مقدم بمحذوف خبر مقدم جعلت قصد لفظه مبتدأ مؤخر وأخذت عليك معطوفان على جعلت جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف فذلك كائن كقول seperti contoh أنشأ السائق يهدو seperti ini pula ja'altu akhadtu dan alif. Kemudian di antara contoh ya contoh dari af'alu syuru' adalah ansha'a sa'iqu yahdu wa tariq. Demikian pula ja'altu akhadtu alif. Di antara contoh alif dalam nasyir ya araka aliqta tadhlimu أراك علقت تظلم من أجرنا أراك علقت تظلم من أجرنا وظلم الجار إذلال المجير أراك علقت تظلم saya melihat kamu mulai berbuat zalim kepada orang yang ajarna ya bertetangga dengan kami atau yang kami lindungi. Wadzulmul jar dan mendolimi jar adalah bentuk idhlalul mujir. Penghinaan kepada orang yang melindunginya. Ayahfta. Araka alikta tazlimu min man ajarna. Wadzulmul jari idhlalul mujiri. Ya, selesai ya. Pembahasan dari apa? Kaidah dan akhwatnya. Kesimpulannya bagaimana? Af'alul muqarabah ada berapa macam? Tiga macam. Yang pertama, af'alul muqarabah, fi'il-fi'ilnya apa? Fi'il-fi'ilnya kada, karaba, aw syaka. Yang kedua, af'alu ar-raja. Fi'il-fi'ilnya di antaranya asa, ikhla walaqa, terus hara. Kemudian af'alu syuru, ini banyak. Contohnya ansha'a, ja'ala, akhadha, ya tawfiqa, syara'a, aliqa, banyak. Ya, dari fi'il ladzi berkait dengan pergandengan tidaknya khabarnya dengan an ada berapa macam? Ada tiga atau empat? Empat macam. Yang pertama wajib khabarnya untuk pergandengan dengan an. Fi'il-fi'ilnya apa saja? Ada berapa? Ada dua ya. Hara dan ikhlaulaqa. Kalau mau kita tambahkan, madhabnya si bawah, karoba. Ya. Tidak boleh, karena beliau tidak menyebutkan khabarnya karoba, melainkan bergandengan dengan apa? An. Harusan kan? Kemudian yang kedua, khabarnya wajib kosong dari an. Yaitu pada afalu asyurur. Kemudian keadaan yang ketiga, ya. Fi'il-fi'il yang khabarnya seringnya bergandengan dengan apa? An. Itu apa? Ada berapa fil? Dua. Itu apa? Asa dan apa? Asa dan awsyaka. Asa dan awsyaka. Kemudian yang keempat. Ya. Fil-fil yang khobarnya jarang bergandengan dengan an. Tapi kadang. Bergandengan juga dengan an. Itu apa? Filnya ada berapa? Ada dua juga. Itu apa? Ya. Apa? Kada dan karoba. Kada dan karoba. Itu dengan ya. واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشك. Ini pun sudah kita baca ya. Wasta'malu fi'lun wa fa'il. Istamal fi'lun mad mabni 'ala dhom wal waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Mudari'an maf'ul bih li awshaka jarun wa majrur muta'alliq biqawlihi istamalu. Wa kada ma'tuf 'ala awshaka la 'atifah. Ghair ma'tuf 'ala awshaka. Wa zadu fi'lun mad mabni 'ala dhom wal waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Mushika maf'ul bih li zada. Dan mereka menggunakan fi'il mudhari pada awshak, bagi awshaka dan kada, tidak ada tidak yang lainnya. Wazadu mushika. Dan mereka menambahkan واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزاد مشكا. Mereka menggunakan juga ya bentukan mudhari dari awshaka ya sebagaimana mudinya ya وكاد kemudian juga kada awshaka yushiku kada yakadu la ghair tidak selain keduanya ya mabni dia di atas dhamma ya karena dia diputus dari apa idhafah dari mudhaf dan mudhaf ilainya hanya diniatkan apa maknanya saja ya khabarnya la'na fil jinsi mahdhuf ya wa zadu mushika kemudian juga mereka menambahkan amalannya isim fa'il dari awshaka saja itu mushika ya di sini Al-Musannif rahimahullah menyebutkan ya bahwa saya di antara tadi kada dan akhwatnya ada yang datang dalam bentuk fi'il mudhari dan dia pun beramal seperti mudhinya dan itu hanya ada dua fi'il yang pertama awsyaka yushiku apa syahidnya yushiku man farra min maniyatihi ya yushiku man farra min maniyatihi. Kada ya kadu, contohnya apa? Banyak ini. Kalau kada ya kadu, ya kadu nesbuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Ya. Kemudian ditambahkan pula isim fa'ilnya pun beramal. Di antara syaitnya, ya, famushikatun arbuna anta'uda khilafa al-anis. Ya. Kemudian masih ada enggak? Selain musyika, isim fa'ilnya awsyaka. Apa hanya terbatas kalau isim fa'il pada isim fa'il yang diambil dari awsyaka saja atau ada yang lain? Ada, satu lagi apa? Ka'id. Ka'ada, dari ka'ada pun datang isim fa'ilnya dan beramal. Ya, beramal seperti fi'ilin maudhinya. Contohnya apa? Apa enggak? Amu tuasan. يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد يا أكيد يعني كائد آتيه أو ألقاه أو مثل itu ya. Selainnya tidak ada ya. Kalau asa bagaimana asa dia bertasaruf enggak apa hanya ada mudinya saja atau bagaimana asa Ya, sebagian menghikayatkan artinya apa? Fi'il mudhari' dan isim fa'ilnya. Asa, ya'si, asin. Ya. Belum pernah dengar tapi ya, contohnya ya. Ya, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Kalau fi'ilun mudhari' enggak, fi'ilun mudhari' apa? Fi'il amrin aja, fi'il amrin. Gak ada yang datang dalam bentuk fi'il amrnya, gak ada ya. Seperti kana dan akhwatnya kan ada yang datang dalam bentuk amrnya. Ya, saya kita lanjutkan. Ulang dari page 171 ya. بعد عسى خلولاق أو شك قد يرد غنا بأن يفعل عن ثان فقد. Setelah asa dan ikhlaulaqa dan awsyak, qad yarid, kadang datang. Ghinan, ini bermakna tam atau istighna'un. Ya, yarid istighna'un ataupun yang tam, datang sesuatu yang mencukupi dengan an yaf'ala dari. Yang kedua yang hilang, yang dibuang. Ya. Fokid adalah sifat dari apa? Sanin. Ya. Asal tarkibnya adalah qad yarid ghinan bi an yaf'ala an thanin fuqid ba'da asa ikhlaw laqa aw syak. Jadi ba'da baraf muta'alliq dengan apa? Yarid. Ya. Kadang datang sesuatu yang mencukupi dengan an yaf'ala dari yang kedua yang dibuang. Ini khusus pada tiga fi'il saja. Setelah asa ikhlaw laqa dan aw syak. اختصت عسى وخلولاق وأوشك بأنها تستعمل ناقصة وتامة. Ya, dikhususkan عسى dan إخلولاق dan أوشك. Bahwasanya ketiganya تستعمل ناقصة, bisa digunakan dalam keadaan ناقصة ataupun تامة. ناقصة yang sudah kita lewatkan ya penjelasannya. Seringnya bagaimana kalau عسى? Khabarnya seringnya bergandengan dengan an. Kalau إخلولاق khabarnya? Ya, harus kosong atau bergandengan? Harus bergandengan dengan an. Kalau awsyaka, seringnya apa? Bergandengan dengan an. Terus harus ingat-ingat, jangan lupa. Fa'amman naqisatu faqad sabaqa dzikruha. Adapun yang an-naqisah sudah lewat penyebutannya. Wa'ammat tamatu fahiyya al-musnadatu ila an wal-fi'il. Adapun at-tamah adalah apa yang ia disandarkan kepada an dan fi'il. Ya, asa misalnya ketika antum menjenguk orang sakit, antum mengatakan asa antabra, ya, semoga sebentar lagi yang akan sembuh. Ya. Di situ mencukupkan asa dengan apa? An dan fi'ilnya. Ya. Asa antabra. Ya. Nahu asa antaqum, semoga sebentar lagi kamu akan berdiri, ya. Wa khlawla an ya'tiya. Wa ushaka an yaf'ala. Fa an wal fi'lu fi mawdi'i rafin fa'il, maka an dan fi'il pada mahalnya rafa sebagai fa'il dari asa ikhlaw laqa dan awsyaka. Ya. Wa istaghnat bihi 'anil mansub alladhi huwa khabaruha. Ya, tercukupkan dengan an dan fi'il dari yang mansub. Yang mana yang mansub ini adalah apa? Khabarnya. Ya, tercukupkan. Sudah kita lewatkan ya, ada dua sisi i'rabnya. Kemudian wa hadza idza lam yali al-fi'l alladhi ba'da an ismun dhahirun yasihhu raf'uhu bih. Yang demikian ini apa? Ya. Mari apa? Asalnya apa? Tam. Dijadikan an dan fi'il setelahnya sebagai apa? Fa'il. Idza lam yali al-fi'l alladhi ba'da an ismun dhahir, apabila fi'il yang datang setelah an tidak diikuti oleh isim zahir. Syaratnya ya. Ini demikian ini apabila fi'il yang datang setelah an tidak diikuti oleh isim yang zahir. Yang isim yang zahir ini yasihhu raf'uhu bih. Bisa dirafakan oleh fi'il itu. Ya. Tergambar enggak? Belum ya, kalau belum ada contohnya ya. Ya. Yang demikian ini apabila fi'il yang datang setelah an tidak diikuti oleh isim bohir, yang mana isim bohir tersebut bisa dirofakkan oleh fi'il itu. Fa'in waliyahu, Ya, adapun kalau fiilnya ya diikuti oleh isim yang zahir, ya waliyahu hak bagaimana? Hah? Alha alfi'il. Fa'ilnya waliya apa? Ismu zahir, ya kan? Jadi fa'in waliya, fa'in waliyahu apa? Ismu zahir. Adapun kalau fi'ilnya diikuti oleh isim yang zahir, ya, yang mana isim zahir ini bisa dirofakkan oleh fi'il tadi yang mendahului, maka beda lagi pembahasannya. Fa'in waliyahu nahu, adapun kalau fiilnya diikuti oleh isim zahir. Kalau tadi kan fiilnya enggak diikuti oleh isim zahir ya. Contoh yang telah lewat ya. Asa an yaqum. Ada enggak setelah fiil isim zahir? Tidak ada. Wa khala wala fa an yatiya. Fa au syaka an yaf'ala. Enggak ada kan setelah fiilnya isim zahir, enggak ada ya. Nah, bagaimana kalau setelah fiil ada isim zahir? Ya. Contohnya asa an yaquma Zaidun. Asa an yaquma Zaidun. Di sini kan fiilnya yakum diikuti apa? Isim bohir. Dan isim bohirnya Zaidun mungkin enggak untuk dia dirafakan oleh yakum sebagai fa'ilnya? Mungkin. Nah. Kalau seperti ini, fadhahabal ustaz Abu Ali Asy-Syalaubin ila annahu yajibu an yakuna adh-dhahiru marfu'an bil fi'li. Kalau seperti ini keadaannya, maka al ustaz Abu Ali Asy-Syalaubin berpendapat bahwasanya wajib untuk isim bohir tadi dirafakan oleh fi'il. Sehingga i'rabnya asa an yakuma Zaidun ya asa fi'lun madh mabni 'ala fath al-muqaddar, kemudian an yaba nasariyah nasibah, yakuma fi'lun mudhari mansub, kemudian zaid sebagai apa? Fa'ilnya. Kemudian dikatakan al-masdar al-munsabik min an wa ma ba'daha fi mahalli rafin apa? Fa'il. Wajib kata Asy-Syalaubin untuk isim bohir tadi dirofakkan oleh fi'il sebagai fa'ilnya. Ya. Bil fi'li alladhi ba'da'an. Wajib dirofakkan oleh fi'il yang datang setelah'an. Fa'an wa ma ba'daha fa'ilu fa'ilu li'asa. Maka an dan yang setelahnya sebagai fa'ilnya asa. Wahya tamah. Berarti ketika itu apa? Asanya tamah. Ya. Ataupun kalau naqisah ya berarti tadi irobnya. Masa mu'awal dari an yang setelahnya. Sadda ma sadda apa? Ya, ma'mulai asa. Ya. Bisa seperti juga. Wala khabara laha, kalau tamah berarti tidak ada khabarnya. Wa dhahaba al-mubarridu, mazhab pendapat yang kedua adalah pendapatnya al-mubarrid. Wa dhahaba al-mubarridu was-sirafiyyu wal-farisiyyu ila tajwizi ma dhakarahu Syalaubin wa tazwiji wajhin akhar. Adapun al-mubarrid dan as-sirafi dan juga al-farisi berpendapat kepada bolehnya apa yang telah disebutkan oleh Syalaubin. Apa itu? Barusan yang disebutkan oleh Syalaubin itu apa? Ya, menjadikan isim yang zahir tadi sebagai fa'il dari fi'il yang datang setelah an. Boleh kata mereka. Tapi boleh juga katanya. Wajhin akhar, sisi yang lain. Yang kedua. Wa huwa an yakuna ma ba'da al-fi'li alladhi ba'da an marfu'an bi'asa isman laha. Yaitu bahwasanya apa yang datang setelah fi'il dari isim zahir, ya selangi an yakuna ma ba'da al-fi'l alladhi ba'da an, agar isim yang datang setelah fi'il yang datang setelah an, isim tersebut yang zahir dirafakkan dengan asa sebagai isimnya asa, diakhirkan isimnya gitu ya. Wa an wal fi'lu fi mawdi'i nasbin, kemudian an dan fi'ilnya pada mahalnya nasab ya, dengan sebab asa, dengan amil asa. Wa taqaddama 'ala al-ismi, berarti khabarnya mendahului apa? Isimnya. Wal fi'lu alladhi ba'da an fa'iluhu, kemudian fi'il, fal fi'lu alladhi ba'da an fa'iluhu dhamirun ya'udu 'ala fa'ili 'asa. Ya, kemudian fi'il yang datang setelah an, fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang itu kembali kepada fa'ilnya 'asa. Paham ini? Wa jaza 'uduhu 'alaihi. Ya. Contoh tadi yang barusan kita lewatkan, asa an yakuma Zaidun, sisi yang kedua yang dibolehkan oleh tiga ahli nahu tadi, apa sisi yang kedua? Menjadikan Zaidun sebagai apa? Isimnya asa. Kemudian menjadikan an yakuma sebagai khabar asa. Ah, yakuma merupakan apa? Berarti isim bohir. Huwa yang kembali kemana? Kepada Zaid. Ya. Wajaza 'auduhu 'alaih, boleh. Ya, dhamir ini kembali kepada yang mutaakhir, yaitu kembali kepada Zaid. Kenapa? Li'annahu muqaddamun fi niyyah. Ya, itu. Karena dia isimnya secara niat itu didahulukan. Niatnya didahulukan. Meskipun prakteknya diakhirkan. Tapi niatnya gitu. Innamal amal bin niat. Nah itu. Boleh dengan dua sisi. Wa tadharu fa'idatu hadhal khilafi fi tasniyati wal jam'i wa ta'nis. Ya. Sekarang kapan bisa terbedakan antara dua mazhab tadi. Wa tadharu fa'idatu hadhal khilaf. Akan tampak faedah dari perbedaan pendapat ini fitasnya pada musanna jamak dan muannatsnya. Fataqulu ala madhhabi ghairi Syalaubin, maka kamu katakan pada madhabnya selain Asy-Syalaubin, asa an yaquma az-Zaidani. Ya, an yaquma az-Zaidani. Merupakan apa dhamirnya? Ya. Asa an yaquma az-Zaidani. Asa an yaqumu az-Zaiduna. Ya, seperti anda mengatakan asa az-Zaidani anyakuma gitu. Cuma diakhirkan saja isimnya gitu. Asa anyakumu az-Zaidun sama dengan asa az-Zaidun apa? Anyakumu. Cuma diakhirkan. Asa anyakumna al-Hindatu. Ya. Fata'ti bi dhamirin fil fi'li. Kamu datangkan dhamir bersama fi'il. Ya, karena isimnya bukan fa'ilnya. Isimnya adalah apa? Isimnya asa. Bukan fa'ilnya, fi'il. Sehingga diberikan pada fi'il itu apa? Dhamir. Lianna dhahira laysa marfu'an bih. Karena isim dhahirnya tidak dirafakan oleh fi'il. Fal huwa marfu'un bi'asa. Bahkan isim dhahirnya dirafakan oleh asa. Jelas ini ya? Iya. Itu mazhab yang kedua. Wa'ala ra'yi Syalaubin yajibu an taqul. Maka di atas pendapatnya Asy-Syalaubin. Maka wajib untuk dikatakan asa an yakuma az-Zaidan. Asa an yakuma az-Zaidun. Asa an takuma al-Hindat. Kenapa? Karena itu sebagai apa? Fa'ilnya? Fi'il. Ya. Isim-isim dhahir tadi sebagai apa? Fa'ilnya fi'il. Dan fi'il tetap dimufradkan bersama fa'il yang musanna ataupun yang jamak. Ya kan? Asa an takuma al-Hindatu. Fala ta'ti fil fi'li bi dhamirin li'annahu rafa'a dhahir alladhi ba'dah. Tidak kamu datangkan bersama fi'il dhamir. Karena fi'il tersebut merupakan isim dhahir yang setelahnya. Nah ini insyaAllah jelas ya. Ini ba'da asakh lawla fa'au syekh qad yarid ghinan bi'an yaf'ala an thanin fuqid. Setelah asa ikhlawla qadan au syekh kadang datang. Ya, kadang datang. Apa yang ia mencukupi. Ya, dengan an yaf'ala dari yang kedua yang dibuang. Ini khusus pada apa? Tiga fi'il. Asa, ikhlau, laqo, dan au syak. Iya. Kemudian juga pembahasan ini ada persyaratannya. Apa persyaratannya? Agar fi'il yang datang setelah apa? An tidak diikuti oleh apa? Isim bohir. Kalau diikuti oleh isim bohir, ya memungkinkan asanya nafisoh. Memungkinkan tamah. Ya kan kalau kita ambil madhabnya Asy-Syalaubin berarti apa? Tam, tam asanya. Tapi kalau kita ambil pendapatnya yang lain seperti As-Sirafi, juga Al-Farisi dan Al-Mubarid, ya boleh juga selain tadi tamah untuk kita i'rab sebagai apa? Asanya, asa yang apa? Naqisah. Boleh. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Ya, ini jelas ya, insyaallah. Baik, kita masuk ke bait selanjutnya. Wajridan asa awirfa' mudmara biha idha ismun qablaha qad dhukira. Wajridan asa. Nun, taukid khafifah. Kosongkanlah asa. Ya. Awirfa' mudmara. Ataupun rafa'kanlah. Ya. Dhamir. Ya, dhamir. Biha dengan asa. Kosongkanlah asa. Dari dhamir atau rafa'kanlah dhamir dengan asa. Kapan idza ismun qablaha qad dzukira, jika ada isim yang telah disebutkan sebelum asa. Ya, idza ismun qablaha qad dzukira. Idza di sini masuk isim. I'rabnya apa berarti? Idza ismun. Ya, dia sebagai apa? Naibul fa'il dari fi'il yang mahdhuf yufassiruhu ma ba'da. Takdirnya apa berarti idza? dzukira ismun qablaha qad dzukir, berarti jumlah yang telah disebutkan di sini qad dzukir apa jumlah apa nafsiriyah la mahalla laha min al-i'rab. Kosongkanlah asa ya dari dhamir aw irfa' mudmaran biha, ataupun rafa'kanlah dengan asa dhamir. Kapan itu? Idza ismun qablaha qad dzukira, jika ada isim sebelum asa telah disebutkan. Jadi kalau ada sebelum asanya ada isim yang mendahului, maka asanya boleh digosongkan dari dhamir, ya boleh dia merafakan dhamir. Lihat. Ikhtassat asa. Asa dikhususkan, ditambahkan dengan dua temannya ya. Yang setia menyertainya ikhlau laqwa dan awsyaka. Ya. Ikhlau laqwa dan apa? Awsyaka. Ikhtassat asa dan dua temannya dikhususkan ya min baini sa'iri af'ali hadzal bab, dari fi'il fil bab ini yang lainnya ya, bi annaha idza taqaddama 'alayha ismun, itu bahwasanya asa dan bersama dua fi'il ikhlau laqad dan awshak, kalau didahului oleh isim maka jaza an yudmara fiha dhamirun, boleh dimarkan bersama asa dhamir. Yang dhamir ini ya'udu 'ala al-ism as-sabiq, kembali kepada isim yang mendahulunya. Wa hadhihi lughatu tamim, ini bahasanya orang-orang tamim. Wa jaza tajriduha 'an ad-dhamir, boleh pula asanya dikosongkan dari dhamir yang kembali kepada isim sebelumnya. Wa hadhihi lughatul Hijaz, ini lughahnya orang-orang Hijaz. Wa dzalika nahu, contohnya Zaidun. Nah, ini kan ada isim yang mendahului kan? Nih, kalau yang sebelumnya kan kita bikin contoh asa Zaidun. Iya ya. Sekarang balik Zaidun. Ya. Asa an yakuma. Zaidun asa an yakuma. Jumlahnya ismiyah. Ya. Zaidun asa an yakuma. Fa'ala lughati tamimin, maka di atas lughahnya tamim. Yakunu fi asa dhamirun mustatir. Maka pada asa ada dhamir mustatir. Ya'udu ala Zaid. Yang kembali kepada Zaid. Ya. Zaidun asa huwa. Kembali kepada Zaid. Ya. Wa an yaquma fi mawdi'in nasbin bi asa, berarti an yaquma pada mahalnya nasab ya, dinasabkan oleh asa, berarti asanya asa apa ketika itu? Tama atau naqisah, ya naqisah karena dia tidak mencukupkan dengan yang marfu'nya tapi juga butuh kepada yang mansubnya. Wa ala lughatil hijaz la dhamira fi asa, maka di atas lughahnya ahlul hijaz tidak ada dhamir pada asa. Wa an yaqum, dan an yaqum fi mawdi'in rafin bi asa, an yaqumnya pada mahalnya rafa dengan asa, berarti ketika itu asanya adalah asa yang apa? Sama. Ya. Wa tadhharu fa'idatu dhalika fi tasniyati wal jam'i wa ta'nits. Akan tampak faedah dari perbedaan tadi pada yang musanna, yang jamak dan muannas. Fataqulu 'ala lughati tamim, maka kamu katakan ya di atas lughahnya tamim, Hindun asad antakuma. Asad. Kenapa? Karena mengandungi fa'il. Asadnya merofakan fa'il yang mu'annas. Itu hiya. Sehingga di ta'nits fi'ilnya. Hindun asad antakuma. Wazzaidani asaya an yakuma. Wazzaiduna asaw an yakumu. Walhindatu asata. Walhindanu asata antakuma. Walhindatu asayna an yakumna. Wataqulu ala lughatil hijaz. Dan kamu katakan di atas lughahnya alun hijaz, Hindun asa an taquma, Az-Zaidani asa an yaquma, Az-Zaiduna asa an yaqumu, Wal-Hindanu asa an taquma, Wal-Hindatu asa an yaqumna. Jelas jawab ya. Ya Rabbnya juga. Wa amma ghairu asa, adapun selain asa, dan juga selain apa? Ikhlau laqa dan awsyaka, karena ikhlau laqa dan awsyaka sama hukumnya dalam pembahasan ini dengan apa? Asa. Selain ini, min af'ali hadzal bab, dari fi'il bab ini, fayajibu al-idmaru fih, wajib diidmarkan dhamir ya bersama fi'ilnya. Fataqulu, kamu katakan az-zaidani ja'ala yandhimani, ja'ala ya, di situ fi'ilnya harus wajib merafakan apa? Hah? Merafakan fa'il, yaitu dhamir yang kembali kepada az-zaidani. Wala yajuzu tarkul idmar, dan tidak boleh meninggalkan dhamirnya. Fala taqul az-zaidani ja'ala yandhimani, tidak boleh. Sebagaimana pada asa. Ya. Az-zaidani asa. Ya. Yandhimani. atau an yandimani seringnya dengan an. Kama taqulu az-zaidani asa an yaquma. Sudah paham ini pembahasan? Itu makna dari ucapan an nadhim wa jarri dan asa awirfa' mudmara. Untuk takhlir ini ya, awnya. Silahkan kamu kosongkan asa dari dhamir. Ini madhabnya siapa? Madhabnya orang-orang Hijaz. Atau silahkan kamu rofakan dengan na'asa dhamir. Ini madhabnya siapa? Orang-orang Tamim. Ya. Kapan itu? Idza ismun qablaha qad dzukira. Apabila ada isim sebelum asa yang telah disebutkan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tambahkan satu faedah dari Al-Ashmuni rahimahullah. Kata beliau, ikhtalafa fima yattasilu bi'asa minal kaf wa akhawatiha, atau ukhtulifa fima yattasilu bi'asa minal kaf wa akhawatiha, diperselisihkan ya pada dhamir yang bersambung dengan asa, yaitu kaf dhamirnya atau teman-temannya kaf. Ukhtulifa fima yattasilu bi'asa minal kafi wa akhwatiha. Nahu contohnya asaka. Ada kan seperti ini kan? Asaka. Yang sebelumnya apa? Asaha naru ka'sin. Allaha itu kan? Asaka wa asahu. Asaka wa asahu. Faham gak nih pembahasannya? Perselisihan terjadi kapan? Ketika asa bergandengan dengan dhamir kaf atau yang semisalnya. Ya, dari dhamir-dhamir yang mansub. Asaka, asahu. Di sana ada tiga madhab. Yang pertama, fa madhabu sibawaihi. Maka madhabnya sibawaihi. Ila annahu fi mawdi'i nasbin. Wasanya asaka, kafnya. Itu pada mahalnya nasab. Fadhahaba sibawaih ila annahu fi mawdi'i nasbin. Kenapa? Pada mawdi'i nasab. Hamlan ala la'alla. Karena asa dibawa kepada amalannya la'alla. Karena asa kan berteman dengan la'alla dalam hal apa? Maknanya kan? Dan juga dalam hal apa? Tasarrufnya itu ya. Hamlan ala la'alla. Kama humilat la'alla ala asa. Tuh. Sebagaimana kadang la'ala pun dibawa kepada asa. Teman dekat ini. Ya. Kama humilat la'alla ala asa. Fittirani khobari harbi'an. Dalam hal. Kadang khobarnya la'ala bergandengan dengan an. Tuh. Tolongi. Hamlan ala la'alla. Kama humilat la'alla ala asa. Fiqtirani khobariha bi'an. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, kalau khobarnya asa bagaimana? Sudah kita lewatkan seringnya apa? Bergandengan dengan an. Ya la'ala temannya kadang demikian diperlakukan. Khobarnya bergandengan dengan an. Sebagaimana dalam hadis yang sudah sering kita dengar. Ya. La'alla ba'dukum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Apa? La'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Di sini khabarnya la'alla mana? An yakuna. Bergandengan dengan apa? An. Kenapa? Hamlan ala asa. Dibawa kepada asa. Sehingga asanya pun kadang meminjam amalannya la'alla. Apa amalannya la'alla? Menasabkan isim dan merupakan khabar. Sehingga dalam contoh tadi asaka, itu kafnya ataupun asanya beramal seperti amalnya apa? La'alla. Berarti sebagai apanya itu asaka? Isim apa? La'alla. Pada mahalnya apa? Nasab, ya kan? Asaka. Ya sudah lewat itu apa? Asaha naruka sinnya. Allaha gitu. Tashakka. Apa itu setelahnya? Ingat, tashakka. Terus fa'ud fa'uduha. Atiha fa'uduha. Apa? Fa'ati. Fa'atayna. فأتي نحوها يا فأتي نحوها فأعودها. Yang dikatakan oleh sebagainya sebagai huruf ketika itu ya. Ketika amalnya seperti la'alla dia sebagai apa? Huruf ya. Fadhahaba sibawaihi la'annahu fi mawdi'i nasbin itawlai hamlan ala la'alla kama humilat la'alla ala asa fi qirani khabariha bi'an kama fi hadithi la'alla ba'dakum an yakuna alhan bi hujjatihi min ba'din. Madhab yang kedua, wadhahaba al-mubarrid wal-farisi. Al-Mubari dan Al-Farisi berpendapat ila anna asa, bahwasanya asa ketika itu asaka, asakum, asaha, asahu bergandengan dengan domir-domir yang mansub itu ila anna asa ala ma kanat alaihi seperti semula keadaannya ala ma kanat alaihi yani sebagaimana keadaan sebelumnya min raf'il ismi wa nasbil khabar merafakkan isim dan menasubkan khabar tetap gitu keadaan seperti itu amal lain seperti itu merafakkan isim menasubkan khabar lakinna alladhi kana isman ju'ila khabara lakinna alladhi kana isman ju'ila khabara hanya saja yang tadinya dia sebagai isimnya dibalik menjadi khabarnya gitu. Lakin alladhi kana isman ju'ila khabara walladhi kana khabara ju'ila isman yang tadinya khabar dibalik menjadi isimnya gitu. Dibalik gitu. Tetap amalannya. Berarti asaka mansub tetap ya. Sebagai apa itu? Khabarnya. Kalau pada contoh tadi asaka naru ka'sin kafnya itu apa sebagai apa? Khabarnya. Naru isimnya dibalik kita ulangi lakinna alladhi kana isman ju'ila khabaran tapi yang tadinya isim jadi khabar walladhi kana khabaran ju'ila isman wa dhahaba al-akhfash ila anna al-akhfash ini pendapat yang ketiga wa dhahaba al-akhfash ila anna 'asa 'ala ma kanat 'alayhi al-akhfash berpendapat bahwasanya 'asa keadaannya seperti semula. Ini itu apa? Merafakan isim dan menasukkan khabar. Ya. Ya, bedanya dengan tadi apa? Illa anna dhamir an-nasbi hanya saja dhamir nasab naba an dhamir rafi menggantikan dhamir rafa. Itu minjem pakai dhamir apa? Nasab. Sudah. Antuk. Naba an dhamir rafi kama naba anhu sebagaimana dhamir rafa digantikan oleh dhamir nasab pada contoh ucapan penyair kama naba anhu ya ibn zubair talama asaika aslinya apa asaika talama asaita digantikan dhamir rafa dengan apa? Dhamir nasab gitu. Kama naba'anhu ibn Zubair ya contohnya ibn Zubair kama naba'anhu ini fa'ilnya kama naba'anhu ibn Zubair talama 'asaika wa talama 'anaitana ilaika jadi mimbab apa? Pinjam meminjam domir ya. Wa kama kalau melanjutkan boleh. Wa kama naba domir rafi an domir nasbi. Wa kama naba domir rafi an domir nasbi dan sebagaimana kadang domir rafa menggantikan domir nasab ya kadang gantian juga gitu. Domir nasab menggantikan domir rafa gitu. Wakama naba dhamir rafi an dhamir nasbi sebagaimana kadang dhamir rafa menggantikan posisi dhamir apa? Nasab. Wa dhamir jar dan juga menggantikan dhamir jar. Kadang dhamir rafa menggantikan dhamir nasab dan dhamir jar. Fi taukid atau taukid contohnya ra'aituka anta. Anta kan taukid kaf. Ya. Ra'aituka anta, dan dia anta dhamir rafa' dipinjam. Pada tempatnya dhamir nasab. Ra'aituka anta. Juga pada yang jarnya marartu bika anta. Tuh. Marartu bika anta. Wa hadha makhtarahu an-nazim, ini yang dipilih oleh Ibnu Malik an-Nazim. Sehingga pada contoh tadi asaka itu isimnya apa? Asa, cuma menggunakan dhamir apa? Nasab gitu, sesuai pengganti dari dhamir rafa'. Ya, irob isim dia. Makanya rofa. Gitu. Cuma menggunakannya dhamir nasab. Kadang pergantian dhamir terjadi. Sebagaimana? Ya, dhamir rofa juga digunakan untuk yang nasab dan jar. Demikian pula, imbang. Gitu. Kadang digunakan pada tempatnya dhamir apa? Rofa dengan yang nasab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa? Yang mana sih? Oh, tadi pendapat tiga, pendapat tadi. Ya, tinggal dipilih saja. Oke, saya condong yang mana antum? Ya, masing-masing ada pendapatnya. Sehingga ya, insya Allah lebih mudah lah. Kalau enaknya sih pendapatnya telah ke mana sih. Jadi tetap dia, ya, kondisinya seperti semula, beramal merupakan apa? Isi menasabkan khabar. Cuma tadi, pinjam, ya, dhamir apa? Nasab. Atau pendapatnya yang si bawah juga bagus juga, ya. Bebaslah. Yang penting antum ada hujahnya. Kenapa kayak gini? Ada yang berpendapat demikian. Siapa? Al-Ustadz, Al-Farisi, Al-Mubarid. Ya. Ya? Oh, diulang. Pendapatnya si bawah, ya. فذهب سيبويه إلى أنه في موضع نصب حملا على لعل كما حملت لعل على عسى في اقتران خبرها بأن كما في الحديث لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض sudah ها terus apa oh belum jelas kira belum ditulis mazhab سيبويه adalah bahwasanya asaka itu pada mahalnya nasab. Sebagai isim apa? Asa. Jadi asanya beramal seperti amalannya la'alla. Menasabkan isim rafa'il khabar. Ya, hamlan ala la'alla. Karena asa dibawa kepada amalannya la'alla. Karena la'alla itu mendekatnya asa. Maknanya juga sama. Ya. Kama humilat la'alla ala asa. Sebagaimana la'alla pun kadang. Dalam hal amalan. Itu dibawa seperti amalannya la'alla. Yaitu dalam hal khabarannya. Khabarnya bergandengan dengan an. Gitu, khabarnya la'alla. Asalnya tidak dipersyaratkan pada la'alla khabarnya bergandengan dengan an, iya kan? Cuma kadang khabarnya bergandengan dengan an. Kenapa? Karena dibawa kepada apa keadaan temannya asa. Nah, sebagaimana dalam hadis, ya, la'alla ba'dukum an, la'alla ba'dukum an yakun alhan. Ya. Gimana? Sudah paham? Atau kurang? Paham sudah. Jadi amalnya seperti la'alla, asa di sini berarti i'rabnya asaka. Ya asa tetap seperti sebagai mengatakan kalau dia menasabkan sebagai huruf ya. Tapi di sini ditetapkan seperti biasa fi'il cuma dia beramal seperti apa? Amalannya la'alla asa. Ya. Asa di situ fi'ilun mad. Ya. Apa? U'milat 'amala apa ukhtiha la'alla misalnya. Diamalkan seperti amalan temannya la'alla. Apa? Berarti apa? Tansibu al-isma wa tarfa'ul khobar. Berarti kaf. Di situ apa? Isimnya apa? Isim asa atau dhamir mutasil. Mabni ala fathi fi mahali nasbin apa? Ismu. Ismu asa. Kemudian setelahnya khobarnya. Tentang? Yang asaka naruka sini tuh. Ya itu ada pendapat yang lain dari ulama itu. Bahasa asa itu ada dua keadaan. Ya, pertama huruf. Ya amalan seperti ta'ala. Yang kedua fail. Ya. Kalau di sini tidak di apa terinci seperti itu. Hanya asa-asa biasa gitu. Fail berarti kan. Fa'ilun ma'ud. Cuma dia beramal seperti amalannya apa? La'alla. Kalau tadi kan pendapatnya menyatakan asanya itu huruf ketika menasabkan. Kalau dia tetap fi'il gitu, cuma dia beramal seperti amalan huruf. Ada khilaf memang di situ. Ada pendapat kalau dia beramal seperti la'ala huruf, ada yang berpendapat tetap dia apa? Fi'il gitu. Cuma dia beramal seperti la'ala karena teman. Teman dekatnya la'ala dalam hal makna sama, dalam hal apa? Jumudannya pun ya sama. Isimnya ya, ya. Apa ada di dalam yali? Apa ya? Saya kan. Belum paham itu, mananya kurang. Wa hadza idza lam yalil fi'la, yani demikian, yani begini itu apa? Menjadikan asalnya apa? Tamah. Ya, dan menjadikan an dan fi'il selain sebagai fa'il. Yani demikian ini ada syaratnya, yaitu apabila fi'il yang datang setelah an tidak diikuti oleh isim dhahir. Yang isim dhahir ini bisa dirafakan oleh fi'il tersebut. Kayak contoh tadi kan, asalnya quma, setelah fi'ilnya ada enggak isim dhahirnya? Tidak ada, berarti asalnya di sini tamah, an yakuma fa'il. Adapun kalau setelah fi'ilnya diikuti oleh isim dhahir, asa an yakuma zaidun, maka di situ memungkinkan asalnya naqisah, memungkinkan tamah. Gitu. Kalau pendapatnya Asy-Syalubin, asalnya di situ apa? Asa yang tamah. Adapun menurut tiga yang lainnya, ya bisa dibawa asalnya kepada asa yang tamah atau apa? Naqisah. Ya, dengan menjadikan isim dhahirnya tadi sebagai isimnya asa yang diakhirkan, kemudian an dengan fiilnya sebagai khobar. Berarti di situ ada konsekuensi yang gak bagus, yaitu kembalinya apa? Domir kepada yang terakhir. Jawabannya apa? Isim tadi niatnya diniatkan di awal, gitu. Jangan melihat lafadznya, niat-niatnya, gitu. Ya. Ya bisa fi'lul maud gitu. Ta'mal amala la'alla. Tansibul ta'mal amala la'alla ukhtiha. Ukhtaha temannya kan. Ya. Apa tansibul isma wa tarfa'ul khabar gitu. Kafnya al-kaf dhamir mutasil ya mabni 'ala fathi ismu asa gitu. Ya luaslah masalah ya Rabbi ini. Atau mau berpendapat huruf atau fi'l, enggak masalah ya. Pendapatnya ketiga apa, ada yang tertinggal? Pendapat yang ketiga wadhahab al-akhfash itu ya, wadhahab al-akhfash ila anna asa ala ma kanat alaih illa anna dhamir al-nasbi naba an dhamir al-raf'i kama naba anhu yabna Zubair atabun qawluhu ya Ya ibn Zubair, talama asaika, wa talama anaitana ilaika. Wa kama naba dhamir raf'i an dhamir nasbi, wa dhamir al-jarri fi tawkid, ra'aytuka anta, marartu bika anta. Wa hadha nakhtaruhu an-nazim. Itu disebutkan oleh Al-Ashmuni. Ya. Yang lain. Paham ya? Ya, jadi difahami dengan baik ini. Wa jari dan asa awirfa' mudmara biha idza ismun qabla qad dzukira. Kemudian والفتح والكسر أجز بالسين من نحو عسيت وانتق الفتح زوك والفتح والكسر فتحا dan كسرا أجز bolehkanlah ini الفتحة منصوب به apa مفعول به مقدم asli أجز الفتحة والكسرا bolehkanlah harakat فتحة atau كسرا في السين من pada huruf sin min nahwi pada contoh asaitu boleh asitu boleh asaitu wa intiqal fathi zukin asai wa intiqau di buang hamzanya qusira lin darurah daruratil wazni asai wa intiqaul fathi mamili fathah asaitu tapi zukin telah diketahui daripada asi itu lebih di bidang asa itu lebih masyhur. Sukin ulim sudah lewatkan. Nanti qal fathi mamil fathai mamil fathah. Madad sin itu yang kita tahu. Idza tasala bi asa, idza tasala bi asa dhamirun mawdu'un lirafi wa huwa limutakallimin. Apabila bersambung dengan asa dhamir yang diletakkan untuk rafa', yaitu untuk mutakallim, contohnya asaitu atau untuk mukhatab, asaita wa asaiti wa asaituma wa asaitum wa asaitunna, atau lighaibat, atau untuk beberapa kaum wanita, asaina, jaza kasru siniha wa fathuha, boleh dikasru sinnya atau di fathah, wal fathu ashhar, fathah lebih masyhur, wa qara nafi' fahal asitum in tawallaitum, dengan kasrah sin. Ya, fahal asitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Wa qara al-baqun bi fathiha, dan sisanya selainnya membaca dengan fathah, fahal asaitum in tawallaitum. Ada sini ada fi'il tambahan dalam catatan kaki, ya. Di antara nomor 3 itu ya. خاتمة قد ورد في القرآن الكريم آيتان مما يرتبط بهذا الباب أحب أن أبين لك شأنهما ليكون ذلك تدريبا لك. فنطب yeah. قد ورد في القرآن الكريم telah datang dalam القرآن الكريم آيتان dua آيات مما يرتبط بهذا الباب yang berkait dengan bab ini أحب أن أبين لك شأنهما, saya ingin menjelaskan kepadamu perihal keduanya, ayat dua ayat ini. Liyakuna dhalik tadriban lak, ajar ini sebagai bentuk latihan untukmu. Ammal ayatul ula, adapun ayat yang pertama, faqauluhu subhanah, seperti ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum, wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Ya. Wa hadha siyaq mutabiqun lilughati ahli al-Hijaz. Siyaq dari ayat ini, konteks dari ayat ini, mencocoki, selaras dengan lughahnya Al-Hijaz. Ya, asa ya, la yaskhar qawmu min qawmin asa an yakunu. Ini kan selaras dengan apa? Lughahnya siapa? Al-Hijaz. Yang mengosongkan dari asa apa? Dhamir. Ya kan, dikosongkan asanya dari dhamir. Dalam keadaan sebelum asanya ada isim apa? Ada isim yang mendahulu, ya kan? Qawmun itu. Ya. Kalau kita gunakan lughahnya tamim, berarti bagaimana? Asau kan. Kemudian juga yang kedua, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna, asa kosong asanya dari dhamir. Sama di sini. Kalau digunakan lughahnya tamim bagaimana? Asaina. Iya. Karena asa mujarradatun min dhamiril qaum, karena asa dikosongkan dari dhamirnya al-qaum. Fil jumlah al-ula. Wamin dhamir nisa, dan kosong asa dari dhamir an-nisa pada jumlah yang kedua. Fayatamatun, maka dia asa di situ tamah. Musnadatun ila an wal fi'il, disandarkan kepada an dan fi'il sebagai fa'ilnya asa. Walau ujriyat ala nuqsan, seandainya dilangsungkan asa pada luar nuqsan, luar siapa? Tamim, maka laqila, nisa akan dikatakan asaw an yakunu khairan minhum. Wa asayna an yakunna khairan minhun. Kemudian wa amma al-ayatul tsaniyah, adapun pada ayat yang kedua, fa hiya qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi lebih tepat maqam dzarf, ya, bukan maf'ul bi dari yab'atsak. Dzarf, asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Sebentar lagi Rabbmu akan membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Ya. Semoga ya, Rabbmu sebentar lagi membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Fa'asa hadhihi tamah. Asa di sini tamah. Lihat. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tamah di sini katanya. Bisa enggak dibawa asa di sini kepada yang naqisah? Bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Itu setelah fi'ilnya ada dhamir rafa', an yab'athaka rabbuka. Bisa enggak? Kalau sesuai sepintas ya, kalau kita bandingkan dengan keadaan yang telah lewat, bisa ya pendapatnya tiga ahli nahwu tadi. Tapi ternyata dalam contoh ini tidak bisa. Harus asalnya dijadikan apa? Tamah saja. Tidak boleh naqisah dengan menjadikan rabbuk sebagai apa? Isim asal. Tidak bisa dalam contoh ini ya. Fa'asa hadhihi tamah. Maka asa ini di sini tamah. Wa fa'iluha an wal fi'lu al mudhari'. An wal fi'lu al mudhari'u ba'daha. Fa'ilnya asa adalah an dan fi'l mudhari' setelahnya. Wa rabbuka dan rabbuka fa'il yab'atuka. Fa'il dari yab'atuka. Tidak boleh dijadikan apa? Rabbuka sebagai apa? Ya isimnya asa. Wa la yajuzu an taj'ala 'asa naqisatan, tidak boleh kamu jadikan 'asa di sini naqisah, tidak boleh. Wa rabbuka ismuha, kemudian rabbuk dijadikan isimnya apa? 'Asa. Ya. Wa an yab'athaka khabaraha, kemudian ya kamu jadikan annya ataupun an yab'athaka sebagai apa? Khabarnya, tidak boleh. Ya. Kenapa demikian? Beda dengan contoh yang sudah kita lewatkan tadi ya. Ya. Yang asanya kumazairun beda dengan contoh ayat ini. Asa ayyab'athaka rabbuka maqama mahmuda, beda. Kalau pada yang sebelumnya boleh, yang ini tidak boleh. Kenapa? Li'annaka law a'rabta al-ayata ala hadha al-wajh kunta qad fasolta baina silatin baina silati an wa ma'muliha bi'ajnabiyin. Ya. Karena kamu jika kamu meng-i'rab ayat ini di atas sisi ini, sisi apa? Menjadikan asa sebagai asa yang apa? Naqisah. Kunta qad fasalta, berarti kau telah memisahkan antara silahnya an. Tadi an yab'athaka, mana silahnya an? Yab'athak. Ini kan silahnya an. Ya, an kan masdariyah, punya silah juga. Ya. Berarti konsekuensinya kamu memisahkan silahnya an itu yab'athak. Ya. Dengan ma'mulnya. Mana ma'mulnya? Maqama. Dipisahkan antara silahnya an yab'atsak dengan maqama dengan pemisah yang asing. Ya, itu apa? Rabbuk. Karena rabbuk itu asing kan bagi yab'atsu. Karena dia rabbuk amilnya siapa? Ma'mulnya siapa? Asa kan? Ma'mulnya asa. Ya. Jadi asing gitu. Amma silatu an fahiya yab'atsuk, adapun silahnya an yaitu yab'atsuk. Wa amma ma'muluha, adapun ma'mulnya. Ma'mulnya silah an adalah maqaman mahmuda. Ya. Sa'un ja'altahu mansuban 'ala dharfi, sama saja apakah kamu jadikan maqaman mahmuda itu mansub sebagai dharf dan ini yang lebih tepat atau selainnya. Wa ammal fasilu, adapun fasilnya fa huwa lafdhu rabbik wa huwa lafdhu rabbuk. 'Ala al-hikayah rabbuk. Ya, kalau dia Rabb ya Rabbik. Wa ammal fasil fa huwa lafdhu rabbuk, adapun pemisahnya adalah lafadz rabbuk. Fa innahu laysa ma'mulan li yab'atsak. Sunnya dia rabbuk, lafadz rabbuk bukanlah ma'mul li yab'atsak. Karena al-fard annahu ismu 'asa. Karena anggapannya di situ adalah dia sebagai isim 'asa, iya kan? Berarti kan dia ajnabi. Iya. Karena dianggap dia sebagai isim 'asa. Jadi perhatikan juga ya. Tidak semua yang semisal tadi asa zaidun an yakum boleh, ada yang tidak boleh. Ya. Hanya boleh satu sisi saja, yaitu menjadikan apa? Asanya apa? Asa yang tamah. Ketika tidak ada mahdur, yaitu apa mahdurnya? Ada pemisah yang asing yang memisahkan antara sila dengan apa? Ma'mulnya. Ya, selesai ya. Ini sudah masuk pembahasan inna dan akhwatnya. Gimana? Murojaah aja atau lanjut? Murojaah saja ya. Ya sudah, kalau murojaah kita kembali dari awal lagi. Asalnya saja pembahasan kada. Ya. Kita cek kembali ya rohnya ataupun maknanya, barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Ya af'alul muqarabah. Ya af'alul muqarabah. Sudah kita lewatkan kenapa disebut fi'il-fi'il ini dengan af'alul muqarabah, padahal di bawahnya bukan semuanya menunjukkan kepada makna al-qurb. Alasannya apa? Yang pertama. Ya. Karena apa? Min babit taghlib atau tasmiyah itu apa? Al-kul bismil ba'ad. Atau mungkin juga ya, af'alul maqorobah yuhmal ala haqiqati, dibawa kepada hakikat makna sebenarnya. Ya. Itu apa jawabannya? Kalau al-maqorobah benar semuanya al-maqorobah gitu. Al-maqorobah ya jelas menunjukkan kepada al-qurb. Ya. Ar-raja pun menunjukkan kepada apa? Qurb. Ya kan? Orang berharap kan tentunya apa? Agar segera terjadi. Ya kan? Insya juga. Apalagi insya. Ya. Menunjukkan permulaan sesuatu. Ya. Kemudian disebutkan di sini kana kada wa asa lakin nadar ghair mudari' li hadha ini khabar. Nih, i'rabnya ada yang iskal. Khabar sebagai apa? Ya. Khalari ghairu mudari'. Ya. Asal susunannya apa ini? Kana kada wa asa lakin nadar ghair mudari' li hadha ini khabar. Ha? Kada wa asa kakana. Terus lakin nadar. Ghairu mudari'in khabaran. Gitu dah. Ya kan? Lihadaini. Ya. Kada dan asa seperti kana. Tapi jarang. Selain mudari' khabara. Sebagai khabar. Lihadaini untuk dua ini. Ya. Seringnya apa? Bentuknya mudari'. Jarang sekali. Bentuknya apa? Isim. Ini maksud dengan jarang. Di sini apa? Jarangnya datang khabar kada dan asa dalam bentuk apa? Isim yang mufrad. Bukan selainnya. Selainnya itu apa? Jar majrur, dharaf, jumlah ismiyah, atau fi'liyah, al-mabdu'a bighairi, al-mudhari'. Apa contohnya? Asa yang isimnya adalah isim mufrad. Hah? Contohnya? Idan asal huwairu. Apa? Ab'usa. Atau tadi ada yang hafal? Yang so'ima. A'iba. Hai syirnya ada masih ingat? Hah? Ya aksarta fil azli mulihan da'ima. Terus? Ya. Apa? Ya. La tuksirun inni asaitu so'ima. Santabrofik. Nanti ditulis ya. Baiknya. Enggak sampai 200 kok 100 berapa. Kalau yang berulang ya tidak. Satu saja. Ya. Jadi nanti antum tulis, kemudian mahal syahidnya di mana? Ya, mahal syahidnya di mana? Kalau foto fiqa mashan bagaimana ya? Sebagian menggolongkan pada apa? Khabar yang bentuknya apa? Isim mufrad. Tapi yang lain menggabungkannya kepada apa? Khabar yang jumlah sifatnya. Berarti ditakdirkan disitu apa? Khabar yang berupa fi'il. Takdirnya apa? Foto fiqa yansahu mashan. Ya, difahami baik-baik, insya Allah mudah dihafalnya. Ya, kalau kita benar-benar faham, itu mudah menghafalnya. Ya, kakana kada wa'asa lakin nadar ghairu mudari'in li hadhaini khabar. Wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazran wa kada al-amru fihi ukisa. Ya. Keberadaan khabar, khabar, tanpa an setelah asa, khabar umum di sini ya. Wa kaunuhu, keberadaan khabar, tanpaan setelah asa nazrun itu jarang. Ya, wa kada al-amru fi ukisa. Adapun kada, maka perihal pada kada atau khabar pada kada itu kebalikannya perihal khabar pada apa? Asa itu apa? Pada kada seringnya kosong dari an. Kalau asa seringnya bergandengan dengan an. Ya. Secara makna asa apa? Malanya apa untuk? Af'alul muqorobah atau roja, roja. Kalau kada, af'alul muqorobah. Ya. Dari mananya beda ya. Ya. Kesamaannya dalam hal amalan. Ya. Merafakan isi menasukkan khabar. Cuma tadi bedanya kalau asal seringnya apa? Khabarnya bergandengan dengan an, adapun kada seringnya kosong dari ya, an. Ya, kemudian ada iskal ketika kita katakan asa zaidun an yaqum. Iskalnya adalah berarti kita telah mengkhabari isim dzat dengan makna. Ini kan khilafu al-ghalib, menyelisih yang umum. Ini menjadi keumuman. Ya. Jarang kan dikatakan Zaidun misalkan apa Dorbun pemukulan. Ya. Jawabannya bagaimana? Zaidun Qiyamun. Bisa dijawab dengan berapa jawaban? 4 atau 3? 4 ya. Cuma yang keempat ini apa? Yang paling lemahnya ya. Yang pertama menakdirkan mudhaf pada ya sebelum isim ataupun pada yang sebelum khabar. Pada contoh tadi asa Zaidun an yaqum berarti takdirnya boleh asa amru Zaidin al-qiyama ya kan. Atau apa? Asa Zaidun ya sahiba qiyam. Yang kedua bagaimana? Ya ditakwil maksudnya dengan wasf asa Zaidun an yaqum ditakwil dengan asa Zaidun qaima. Yang ketiga ditetapkan apa adanya dia. Ya, tidak ditakwil, tidak ditakdirkan juga mudhaf. Dibiarkan apa adanya untuk apa? Mubalaghah dalam mensifati. Kalau dikatakan asa Zaidun al-qiyam seolah-olah Zaid ini ya berdiri, ini hakikatnya Zaid berdiri gitu loh. Ya, mubalaghah dalam menyifati seseorang dengan satu sifat. Zaidun adlun beda dengan apa? Zaidun adil. Mana yang lebih ablagh dalam sifatan? Zaidun adlun. Kalau sifat dalam bentuk masdar itu, maka ini lebih ablagh. Yang keempat, yang katanya paling lemahnya bagaimana? Ya, dijadikan hanya zaidah. Dikatakan lemah kenapa? Harusnya kalau dia zaidah ya kita leluasa bebas untuk apa? Membuang. Ya. Tadi pada praktiknya sebagian fi'il ada yang tidak bisa lepas dari apa? An. Apa yang tidak bisa lepas dari an? Sudah lewat. Ikhlau laqa dan hara. Ya kan? Tidak bisa lepas dari an. Wa ka'asa hara walakin ju'ila khabaruha hatman bi'an muttasila. Ya. Wa ka'asa hara walakin ju'ila khabaruha hatman bi'an muttasila. Asal susunannya bagaimana? Hara ka'asa. Walakin ju'ila khabaruha. Ya. Muttasilan bi'an ittisalan hatman. Ya. Hara itu seperti asa. Dalam hal apa? Dalam amalan dan maknanya. Itu menunjukkan makna. Ya. Roja. Ya. Bedanya. Ini bedanya. Dijadikan khabarnya. Hara itu wajib bergandengan dengan an. Kenapa pada asa tidak wajib untuk bergandengan dengan an khabarnya? Pada haro harus khabarnya bergandengan dengan an. Karena ya karena asa penunjukannya kepada apa? Roja sangat kuat sehingga dibuangnya an itu tidak memudaratkan asa. Adapun haro penunjukan kepada rojanya lemah. Tidak kuat tanpa apa? Bantuan an. Ya, santum. وألزم خلو لقاء مثل حراء وألزم خلو لقاء مثل حراء mereka mengharuskan ikhlau laqa persamaan khabarnya seperti halnya hara. Nah, kesamaan antara ikhlau laqa dengan hara berarti apa dalam hal wajibnya khobar masing-masing dari keduanya bergandengan dengan an. Adapun dalam hal makna sama tidak ikhlau lakum dengan haro? Ya tidak sama. Ikhlau lakum termasuk afal? Sama tidak ya? Sama ya. Afal roja semua ya. Ikhlau lakum sama antum tir itu misal sibawi. Haro juga sama. Apa contohnya haro? Ada enggak baitnya? Tidak ada ya? Ya haro Zaidun. An yaqum sendiri. Ya kalau kita mau cari sih ada. Wa ba'da awshaka indifa'an nazura. Ya. Aslinya apa ini? Asal susunannya. Wa ba'da awshaka indifa'an nazura. Intifa'an. Ya. Bisa juga intifa'an nazura ba'da awshaka. Aslinya kan muta'alliqat yang di belakang kan. Iya kan? Intifau an nazura ba'da ausyaka gitu. Dibuangnya an itu jarang setelah ausyaka. Ya, seringnya khabarnya bergandengan dengan apa? dengan an. Dibuangnya jarang. Ya. Apa syahidnya? Tadi dibuangnya khabar au syaka dari an. Yaitu yushik man farra min maniyatihi fi ba'di ratihi yuafiquha. Kalau yang bergandengan dengan an-nya banyak ya. Dalam ayat Al-Quran ada enggak yang au syaka yushiku? Tidak ada ya. Dalam hadis banyak ya. Yushiku an an yaqa'a fihi, ya an yaqa'a fihi. Hadis itu innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun musyabihat, ya kan, umurun musyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat wa huwa fi haram karra'i hawla al-hima yushiku an yarta' fihi, ya an yarta' fihi bukan an yaqa'a fihi tadi berarti, oh an yarta' fihi an seringnya. Kemudian ومثل كذا في الاصح كرب وترك ان مع ذي شروع وجب. Ya, asal sunahnya bagaimana? Kada ha? Karaba مثل كذا في الاصح. Karaba itu seperti kada menurut pendapat yang lebih sahih. Ini mengisyaratkan adanya khilaf. Sebagian mengharuskan karaba agar khabarnya bergandengan dengan an. Seperti siapa? Si bawai. Ya, tidak menyebutkan karaba kecuali dalam keadaan apa? Ya. Kosong dari an khabarnya. Kalau beliau berpendapatnya seringnya kosong dari an. Tapi kadang juga apa? Dimasuki dengan an. Dihafalkan nih baitnya. Insyaallah sangat membantu ya. Karoba maknanya apa? Maknanya? Afal min afalnya apa karoba? Min afal muqarabah, karaba muqarabah. Awalnya ka, karaba, kada, au syaka, itu semuanya apa? Muqarabah. Ka, ka, ka, tiga. Cuma yang satu di akhir itu. Karaba, kada, au syaka, in afal muqarabah. Wa tarku an ma'adhi syuru'i wajaba. Meninggalkan an bersama afal syuru' wajib. Alasannya apa? Ya, karena antara apa? Af'alu syuru' dengan an ada pertentangan. Kalau af'alu syuru' menunjukkan keadaan sekarang. Permulaan, mulai. Kalau an menunjukkan kepada apa? Waktu yang akan datang. Sehingga ada pertentangan. Sehingga kamu sana. An, jangan bergandengan dengan saya. Dengan kami. Ya. Af'alu syuru'. Ya. Kan sya'asayiku yahdu wa tawfik. Kaza ja'altu wa akhaltu wa alik. واستعمل مضارعا لأو شك وكاد لا غير وزاد مشك. Ya, mereka menggunakan bentuk mudhari dari apa? Au syaka dan kada. Ya, sama maknanya. La ghair. Ya. Aslinya apa? La ghair. La ghairihima. Ya, hasila misalkan. La ghairihima hasilun. Jadi ghair itu kalau di dia kenapa mabni itu seperti halnya ba'dun qablu itu. Ketika dibuang mudhaf ilainya dan tidak diniatkan lafadznya hanya maknanya saja maka dia mabni. Ya. Khabarnya apa? Mahdhuf, ya. Seperti indi dirhamun la ghair. Ya, takdirnya apa? Indi dirhamun la ghair. Hah? Kalau ditakdirkan ya bagaimana? La ghaira mansub kan kalau sebutkan apa? Mudhaf ilainya. La ghairahu misalkan. Apa? Maqbudun. Ya, maqbudun. Ya, bisa dibaca la ghaira, bisa dibaca la ghaira, la ghairu, la ghaira juga. Wazadu musyika. Kemudian menambahkan juga musyika isim fa'ilnya. Ditambahkan lagi isim fa'ilnya apa? Kada. Sama beramal seperti mudinya. Bentuk mudinya. Kemudian yang dua yang terakhir ini barusan ya. Insyaallah bisa difahami ya. Silakan sampai di sini barangkali ada yang minta diulang. Boleh. Berkait dengan pembahasan telah lewat barangkali. Ya Rabnya ada yang perlu diulang lagi gak? Ada waktu 5 menit. Pembahasan indahnya buat nanti saja. Ya, bait berapa? Halaman 88. Ya. 139. Oh iya. Ya Rabnya mausulul asma'il ladzil unsalat itu ya. Ya, mausulu itu mubtada yang pertama. Ya, mausulul asma, mausulu mubtada yang pertama. Alladzi mubtada tsani. Ya, mubtada yang kedua. Ya. Mausulul asma alladzi, kemudian al-unsa. Khabari mana? Kalau di situ disebutkan mausul mubtada awal, ya. Kemudian alladzi mubtada tsani. Dan khabar mubtada tsani mana? Mahdhuf ya, taqdir minhu. Mausul asma alladzi minhu itu. Mausul asma isim isim mausul alladzi itu termasuk darinya. Gitu. Mausul asma alladzi. Ya. Isim isim mausul adalah alladzi minhu, alladzi di antaranya. Jadi khabarnya apa? Mubtada yang kedua mahdhuf. Alladzi minhu. Kemudian al-unsa. Al-unsa sebagai mubtada. Alati khabarnya. Yang menjadi syal mana? Yang mana? Alati ya, bisa juga. Al-unsa alati badal. Berarti khabarnya mahdhuf ya. Khabarnya mahdhuf berarti. Alati al-unsa. Jadi minhu. Dia juga termasuk darinya gitu. Ya bisa juga. Atau jumlah ibtidaiyah baru juga. Mausul asma'il ladil unsallati. Oh ya bisa juga ditakdirkan oleh author situ. Ma'atuf kepada alladhi itu kan. Ya. Mausul asma alladhi minhu, alladhi diantaranya. Al-unsa alladhi, kemudian al-unsa alladhi, ya minhu juga termasuk diantaranya. Di situ juga disebutkannya. Wa yajuzu an yakuna qawlu unsa mubtada wa khabaru mahdhuf taqdir ka'inah minhu. Ya minhu juga sama ya. Minhu. Al-unsa alati minhu. Ya kan minhu dia jar majrur mutarik mahdhuf. Karena khabarnya jar majrur berarti di situ ada yang mahdhuf. Ka'inah untuk al-unsa. Itu alladhi ya ka'in. Ya kalau misalkan tidak ditakdirkan huruf apa berarti khabar yang keberapa itu? Khabar yang kedua ya? Atau mubtada ya? Mungkin dimulai tidak ya juga. Atau kalau ditakdirkan huruf apa mungkin. Maknanya jelas ya maknanya ya? Maknanya kan jelas. Mausul asma alladhi. Al-unsa alladhi. Isim isim mausul. Allah di antaranya alladzi. Untuk yang muannatsnya di antaranya allati. Untuk yang muannats di antaranya allati. Disebutkan oleh Asy-Syatibi mubtada ayuban. Al-unsa juga mubtada. Hudhifa khabaruhu wal jumlah ma'tufah bi harfi 'athfin mahdhuf lid darurah. Bisa juga berarti itu. Tapi Takdir wa minhu al-unsa gitu. Berarti ghalal huruf ataf ya mahdud ya. Jadi mausul asma minhu alladhi wa minhu al-unsa allati. Allati berarti madal ya. Wa minhu al-unsa allati. Yang lain? Ya. Halaman berapa tuh? Halaman? Ayqan wa yaqinan. Mahfuz mutlak kan? Bukan yang yakinan itu, yang ayqan wa yaqinan. Iya kan? Mahfuz mutlak kan? Halaman berapa? 310. Mana yakinannya? Amutu, ya amutu asan yawmar rijami. Yang ditanyakan mana? Bagian mana? Oh itu, billadhi ana kaidun itu ya. Billadhi, alladhi si mausul kan. Jumlah silanya mana? Ana kaidun. Robitnya mana? Yang kembali kepada alladhi. Ya, robitnya mahdhuf. Takdirnya apa? Tadi alqahu ataupun atihi. Fa innani yaqinan, saya benar-benar yakin. Saya benar-benar yakin bahwasanya saya la rahnun, tergadai. Ya, tergantung pada sesuatu yang sebentar lagi aku akan saya jumpai, ya apa? Tergantung dengan sesuatu yang sebentar lagi saya jumpai, ya mungkin peperangan. Enggak tahu saya nasibnya seperti apa setelah ini. Ya, paham enggak? Billadzi ana ka'idun atihi, dengan sesuatu yang sebentar lagi saya akan jumpai perang seperti ya. Gimana? Kaidunya ya nakis. Nah, kaid isimnya dhamir berarti situ. Kaidun ana ya. Khabarnya mana jumlah? Atihi tadi ini buang ataupun yang semakna dengannya ulaqihi ataupun alqahu. Yang mana tadi? Ya, saya benar-benar yakin bahwa saya tergadai tergantung dengan sesuatu yang sebentar lagi saya akan jumpai. Ya. Paham ya insyaallah. Ya, yang lain. Ya, fa musyikatun arduna an tamut. Sebentar lagi atau aslinya arduna musyikatun. Ya. Tanah kami musyika. Oh, syaka yusyiku termasuk afal apa? Mughraba kan? Bumi kami, ya. Sebentar lagi akan kembali. Kembali apa tadi? Ba'da, sebelum, setelah sebelumnya apa? Subur makmur akan kembali menjadi apa? Setelahnya itu kalimatnya? Wuhushan. Asing dan kosong dari penghuni. Jadi sudah angker dan tidak ada orang. Ya. Kalau tidak salah, ya bahasan ya. Oh, ya baban tidak ada seorang pun yang tinggal di situ. Sudah tidak subur lagi, sudah mati, rusak buminya. Sehingga penghuninya pada pindah. Ya, ada yang lain cukup? Mar, gimana? Insyaallah bisa ya. Jadi baik syirnya sudah sampai berapa berarti kita? Syawahid, disitu ada kan? Ya? Masih enteng lah, 94. Dihafal kan ya? Ditulis, kemudian syahidnya di mana? Ya. Ringkas saja. Ini untuk merujuk antum. Nanti insyaallah, ya itu masuk juga. Materi intihan di situ. Ya dari awal. Cuma sedikit kok. Ya. Sampai sini subhanallahi wa bihamdihi, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.